Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang saya atau Ana Humaydi dari Wonosobo mau bertanya apa yang dimaksud dengan hadis anak itu polos, bersih, dan yang pertama kali mengotori adalah kedua orang tuanya. Mohon keterangannya. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Yang dimaksud di sini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Bahwa kullu mauludin, bahwa setiap maulud yuladu 'ala fitrah, dilahirkan di atas fitrah, ya. Artinya di atas fitrah, bahwasannya anak itu, ya, ketika baru dilahirkan, ya, dia itu masih siap untuk menerima kebaikan. Pada asalnya anak, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan dia siap menerima apa yang datang kepada dia dari kebaikan, dari kebenaran. Ya, dia akan menerimanya dengan mudah, tanpa ada kesulitan, tanpa ada pemaksaan, tanpa ada beban, karena itulah yang ada pada diri setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan siap menerima kebenaran, dalam keadaan membenarkan yang benar, dalam keadaan menerima kebenaran, ya. Sehingga ketika disampaikan kepada dia tauhid, dia pun akan menerimanya, ya. Ketika disampaikan kepada dia sunnah, dia pun akan menerimanya, karena itulah yang sesuai dengan asalnya dia. Asalnya itu adalah menerima kebenaran. Itu yang dimaksud dengan polos fitrah, ya, artinya di atas fitrah, ya, yang oleh penanya dikatakan polos, artinya dia di atas fitrah itu artinya dia siap untuk menerima kebenaran, ya. Lalu kenapa kok kemudian ada anak yang atau ada manusia yang justru kemudian menolak kebenaran? Kenapa kemudian ada yang tidak mau menerima kebenaran? Ya. Maka ketika seseorang itu tidak mau menerima kebenaran, dia telah berpaling dari fitrahnya, telah berubah dari asli fitrahnya dia. Nah, kenapa bisa berubah? Ya, berubahnya karena tarbiyah, pendidikan yang salah, atau karena suri toladan, contoh yang tidak baik. Maka Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanahu au yunasiranahu au yumajisanahu. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, atau menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Yani bagaimana pendidikan orang tua itu akan mempengaruhi keadaan anak. Kalau pendidikan orang tuanya ini pendidikan yang tidak baik, maka dia akan merubah fitrah anaknya, merubah fitrah anaknya. Oleh karena itu dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan dan kedua orang tuanya lah yang membuat anaknya menjadi Islam, tidak. Karena Islam itu sudah ada pada fitrahnya dia. Kalau dia di atas Islam, berarti dia itu masih di atas fitrah. Kalau dia menerima tauhid, menerima sunnah, maka dia masih di atas fitrah, tidak berubah. Maka yang merubah orang tuanya sehingga dia berubah menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi, bukan merubah jadi Islam, karena memang dia asalnya adalah Islam, dia asalnya adalah menerima tauhid, dia asalnya adalah menerima sunnah, dia asalnya adalah menerima perintah untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Ya. Maka itu yang dimaksud dengan fitrah, artinya hatinya itu atau seorang anak itu pada asalnya dia itu siap menerima kebenaran selama tidak dirusak fitrahnya oleh pendidikan orang tuanya atau tarbiyah orang tuanya, begitu pula tarbiyah lingkungannya atau petarbiyah dari guru-guru yang mendidiknya, atau juga dari suri toladan yang menjadi contoh bagi dia, atau suri yang menjadi apa, contoh-contoh kudwah orang-orang yang jadi contoh bagi dia ya, yang dicontoh oleh dia, maka itu yang akan merubah fitrahnya. Oleh karena itu sudah semestinya bagi orang tua untuk menjaga fitrah ya, supaya tidak berubah dari asalnya. Dan ini harus lebih diperhatikan daripada seorang itu menjaga badan anaknya dari sakit, menjaga badan anaknya dari terkena hal yang akan bisa mencelakakan badannya, dari terkena sakit, dari terkena bencana ya. Seorang harus menjaga fitrahnya lebih daripada menjaga badannya. Ini seorang menjaga badannya, menjaga tubuh anaknya supaya tidak sakit, supaya tidak terkena berbagai macam hal-hal yang akan menyebabkan cacat pada tubuhnya atau bahkan mungkin meninggal dunia. Dijaga itu, namun menjaga fitrah itu harus lebih besar. Lebih besar karena seorang anak dalam pertumbuhannya tidak tahu apa akibat dari yang dia lakukan. Seorang anak tidak bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Ya. Sebagaimana dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan makan, mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal. Ya. Tetapi kedua orang tuanya lah yang memenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya, dan yang lainnya. Dan ini suatu yang bagus, seorang itu memperhatikan kebutuhan anaknya, mencukupi kebutuhan anaknya, namun ya, dia tidak boleh kemudian melalaikan fitrah, ya, menjaga fitrah anaknya, sehingga tetap di atas fitrah, di atas keadaan yang siap menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada anak, ya, untuk bersyukur kepada orang tuanya dari berbagai tarbiyah, dari berbagai pendidikan yang dilakukan oleh orang tua kepada dia. Dan diperintahkan seorang anak untuk membalas kebaikan orang tuanya dari tarbiyahnya dengan doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini Allah memerintahkan kepada seorang anak untuk mendoakan rahmah. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana dahulu mereka merahmati aku waktu kecil, sebagaimana dahulu mereka mentarbiyah aku, mendidik aku di saat aku lemah, di saat aku tidak bisa mengetahui mana yang bermanfaat, ya, mana yang bermadarat, ya, di saat aku dalam keadaan tidak tahu, ya, agama Allah, tidak tahu mana apa namanya, tidak tahu mana yang bermanfaat bagi agamaku, ya. Sehingga kemudian dia diajari dengan kebenaran, diajarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diajari, ya, dia tidak akan tahu, dan itu akan kalau tidak diajari kebenaran, maka yang akan datang adalah kejelekan, sehingga dia akan berubah dari fitrahnya. Padahal kalau dia diajari kebaikan, dia akan menerimanya. Nah, maka demikian semestinya dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.